apaku. Kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan. Dari